Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Insyaallah pada pengajian kita kali ini beliau tidak akan menyebutkan pertanyaan, namun beliau akan menjelaskan secara langsung. Tapi saya sebutkan di sini pertanyaan, ma makna ikhlas niat, apa arti ikhlas niat? هنا يسأل المؤلف رحمه الله فيقول ما معنى إخلاص النية ثم يجيب فيقول أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وهنا لا بد من تعليق قصير وإن كان يحتاج إلى تعليق طويل جدا، لكن في الإشارة ما يكفي إن شاء الله تبارك وتعالى. الكافرون المشركون والمتشبهون بهم من هذه الأمة، وبطبيعة الحال المتشبهون بالمشركين هم من المبتدعة، فإنهم لا يعرفون الإخلاص لله تبارك وتعالى. ويتبين هذا بضرب المثال، فإن عباد القبور وعباد الأولياء، انظر إذا سألوا الأموات، وإذا استغاثوا بالملائكة، وإذا استعاذوا بالأنبياء، وإذا تبركوا بالحجارة وبالتراب، وحتى إنهم وكثير منهم يسجد للقبر، يسجد على عتباته ويذبح له للقبر، وهكذا في سائر صنوف العبادات. فنقول لهذا، ما الذي تركته لله تبارك وتعالى؟ الصلاة لغير الله، الصيام لغير الله، الذبح لغير الله، السجود لغير الله، الدعاء لغير الله، الاستغاثة لغير الله، فما الذي تركته لله تبارك وتعالى؟ ثم يزعم بعد ذلك أن هذا هو الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. هذا الطريق موصل إلى الجحيم، هذا طريق موصل إلى نار جهنم. نعم. Pertanyaan di sini, apa makna mengikhlaskan niat? Mengikhlaskan niat adalah hendaknya tujuan seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah Ta'ala, baik ibadah berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, kecuali kesemuanya ditujukan hanya untuk mencari wajah Allah Ta'ala. Dan ikhlas ini merupakan perkara yang sangat penting. Oleh karena itu pembahasan ikhlas membutuhkan pembahasan yang panjang, namun ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui, bahwa orang-orang yang kafir, demikian juga kaum muslimin yang mengikuti metode mereka, mereka tidak pernah mengetahui yang namanya ikhlas kepada Allah Ta'ala, karena mereka tidak pernah mengharap kepada Allah Ta'ala, tapi mengharap kepada selain Allah Ta'ala. Seperti contohnya orang-orang yang menyembah kepada kubur, dinamakan dengan ubadul kubur, datang kepada kuburan, kemudian setelah itu minta kepada orang-orang yang sudah mati, baik orang ini adalah nabi, wali, atau yang lainnya. Demikian juga mereka terkadang meminta pertolongan kepada malaikat. Demikian juga mereka terkadang istighosah, meminta pertolongan juga kepada para nabi yang sudah meninggal dunia. Bahkan mereka kalau mencari barokah, mencari barokahnya kepada batu, kepada pohon, kepada petilasan dan yang lainnya. Tidak ada niat mereka untuk mencari Allah Ta'ala, sehingga tujuan mereka untuk mencari selain Allah Ta'ala lebih tinggi daripada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang menyembah kepada kubur, mereka tidak pernah mengenal namanya ikhlas untuk Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan kedua selanjutnya di sini, apa syar, ma huwa syar'ul ladzi amara Allah Ta'ala alla yadani illa bihi, apa syariat yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam syariat Islam? Asy-syari'ah allati amara Allah tabaraka wa ta'ala an natadayyana lahu biha hiya syari'atul Islam. هي شريعة الإسلام وهذا واضح جدا فإن الله تبارك وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ويقول وجعلوا لله شركاء شرع أم جعلوا لله شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله فالشرع هو شرع الله والدين هو دين الإسلام وقبل محمد صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه كانت الشرائع شتى كثيرة قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فموسى له شريعة وعيسى له شريعة وهكذا أتباعهما كل يأخذ بشريعته لكن بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم صارت الشريعة واحدة فقط فلا يقبل من أحد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشريعة غير شريعة الإسلام. Syariat apa yang diterima oleh Allah Ta'ala dan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala? Maka kita katakan bahwasanya syariat atau agama yang diterima oleh Allah di akhir zaman ini hanya agama Islam saja. Oleh karena itu berarti agama-agama selain Islam, syariat-syariat selain yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka tidak bermanfaat di hadapan Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala di dalam Al-Quran banyak menyebutkan bahwasanya hanya Islam saja yang diterima sama Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, inna dina indallahil islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak mungkin diterima sama Allah Ta'ala, dan orangnya termasuk orang-orang yang merugi, masuk neraka jahanam. Kalau zaman dahulu, memang kita katakan bahwasanya sebelum diutusnya Rasulullah SAW, syariat itu banyak. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala semuanya memiliki syariat. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah Ta'ala mengatakan, setiap para nabi pasti kami berikan syariat yang berbeda-beda. Oleh karena itu Nabi Musa punya syariat, Nabi Isa punya syariat, semua para nabi punya syariat. Namun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, semua syariat-syariat yang ada sebelumnya semuanya dihapus dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga syariat-syariat sebelumnya sudah tidak bisa dipakai. Dan jika kita lihat banyaknya syariat-syariat yang berbeda-beda setelah Rasulullah SAW diutus, ini semuanya tidak memberikan manfaat nanti di hadapan Allah Ta'ala. Soal الذي يلي ما معنى الإسلام. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kam maratib din Islam. Soal الذي يلي. Kam maratib din Islam. Pertanyaan, berapa rukun atau derajat dalam agama Islam? للإسلام ثلاث مراتب: المرتبة الأولى هي الإسلام، والثانية هي الإيمان، والثالثة هي الإحسان. وهذا كما ورد في حديث جبريل عليه السلام حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإسلام؟ ثم قال: ما الإيمان؟ ثم قال: ما الإحسان؟ فعلم أن هذه هي مراتب الدين، فعلم أن هذه الثلاث هي مراتب الدين، وهي على هذا الترتيب: الإسلام، ثم أعلى منه درجة الإيمان، ثم أعلى منه درجة الإحسان. والإيمان يشمل الإسلام، والإحسان يشمل الإيمان والإسلام، فهي دوائر ثلاث: دائرة صغيرة الإسلام، دائرة أكبر تحتوي الدائرة الصغيرة الإيمان، ودائرة أكبر منهما تحتويهما وهي دائرة الإحسان. نعم. Pertanyaan: ada berapa tingkatan di dalam agama Islam ini? Maka tingkatan agama ada tiga tingkatan. Yang pertama tingkatan Islam, yang kedua tingkatan iman, kemudian yang ketiga tingkatan ihsan. Dan tiga ini urutannya secara tertib yaitu Islam, iman, dan ihsan. Berarti ihsan merupakan tingkatan paling tinggi dalam agama Islam. Dan keimanan seseorang, keimanan itu mencakup Islam. Yang dikatakan mukmin berarti dia harus muslim, harus mengerjakan syariat-syariat Islam. Dan tidak mungkin seseorang menjadi muhsin, tingkatan yang paling tinggi, kecuali harus mencakup keislaman dan keimanan. Berarti kalau kita lihat agama Islam itu memiliki diagram atau bulatan, kalau kita gambarkan secara ringkas ada tiga. Pertama, bulatan yang kecil itu adalah bulatan dinamakan dengan ihsan. Kemudian bulatan yang lebih besar di luar itu, maka ini dinamakan dengan iman. Kemudian ada bulatan yang lebih besar lagi, mencakup banyak sekali, dinamakan dengan bulatan Islam. Berarti Islam itu cakupannya lebih luas atau lebih umum daripada iman, dan iman cakupannya juga lebih luas dan lebih umum daripada ihsan. هذا إذا نظرنا إلى الإسلام بحد ذاته، إلى الإيمان بحد ذاته، إلى الإحسان بحد ذاته. أما إذا نظرنا إلى المسلم، إلى المؤمن، إلى المحسن، فالدوائر على العكس تماما. فالدائرة الصغيرة المحسن، والتي أكبر منها تحتويها المؤمن، والتي أكبر منهما تحتويهما المسلم، هكذا. فيصبح كل إسلام إيمان، كل إيمان إحسان، ولكن كل محسن مؤمن، كل مؤمن مسلم. Jadi intinya bahwasanya agama ini terbagi menjadi tiga tingkatan. Jika kita lihat dari zatnya, maka tingkatannya adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Namun kalau kita lihat dari orangnya, dari orang yang paling tinggi derajatnya, maka yang paling tinggi adalah ihsan, muhsin, kemudian mukmin, kemudian baru muslim. Oleh karena itu kalau kita gambarkan dalam lingkaran tadi, kita lihat apanya. Jika kita lihat secara zatnya, maka lingkaran yang kecil itu adalah ihsan, kemudian yang lebih besar lagi iman, kemudian yang lebih besar lagi adalah Islam. Namun kalau kita lihat dari kedudukannya yang paling tinggi di hadapan Allah Ta'ala, maka yang paling besar itu adalah muhsin, kemudian lingkaran yang lebih kecil lagi adalah mukmin, kemudian lingkaran yang paling kecil yaitu derajat paling bawah itu adalah tingkatan Muslim. Maka dari itu setiap Islam, setiap syariat Islam berarti masuk dalam kategori iman, dan setiap keimanan masuk dalam kategori ihsan. Namun tidak setiap Muslim pasti mukmin, dan tidak setiap mukmin pasti muhsin. Oleh karena itu kita katakan semua muhsin pasti mukmin, dan setiap mukmin pasti Muslim. Tapi tidak bisa kita balikkan, setiap Muslim pasti mukmin, tidak bisa. Kenapa? Tidak semua mukmin itu muhsin, dan tidak semua Muslim mukmin. Soal الذي يليه يقول ما معنى الإسلام؟ Pertanyaan selanjutnya, ma makna al-Islam? Apa yang dimaksud dengan Islam? ومعنى الإسلام الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى ولشريعته ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، وقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وقال قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، وقال وإلهكم إله واحد فله أسلموا، وقال ونحن له مسلمون. وهذا كله معناه الاستسلام والانقياد لأوامر الله تبارك وتعالى. Apa makna kalimat Islam? Islam secara bahasa artinya adalah al-istislamu lillah wal inqiyadu lahu, yaitu tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Yaitu ketika seseorang dia tunduk patuh dan menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, maka dia dinamakan dengan Muslim secara bahasa. Oleh karena itu, secara bahasa Islam itu artinya adalah semua bentuk ketundukan kepada Allah Ta'ala. Seperti Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ. Siapa yang paling baik agamanya daripada orang-orang yang menyerahkan diri mereka kepada Allah Ta'ala? وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهُ إِلَى اللَّهِ. Dan siapa yang menyerahkan, kalimat Islam berarti menyerahkan atau yang tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu berarti agama Islam secara bahasa artinya adalah ketundukan dan kepatuhan seseorang kepada Allah Ta'ala. هذا بالنسبة لتعريف الإسلام من حيث ماهيته، من حيث ماهيته وطبيعته. ولكن هناك تعريف آخر للإسلام وهو تعريف بأركانه، وهو السؤال الذي يليه. قال ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ Tadi kita sebutkan bahwasanya agama Islam itu adalah tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Namun ada juga pengertian yang lebih khusus atau dinamakan dengan pengertian secara istilah, yaitu bahwasanya Islam itu diartikan dengan rukun. Ketika ditanya apa itu Islam, maka Islam itu mencakup lima rukun. Dan apa dalilnya lima rukun ini? Maka pertanyaan yang selanjutnya adalah apa dalil rukun-rukun Islam? وتعريفه بأركانه وهي الأركان الخمسة أن تؤمن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وقد جاء في رواية أخرى حج البيت وصوم رمضان وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Tentang pengertian Islam, jadi intinya bahwasanya Islam itu kalau secara bahasa adalah semua bentuk ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Kalau secara istilah adalah Islam itu adalah sesuatu yang dibangun di atas lima pondasi atau lima rukun. Yang pertama adalah syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Dan tertib seperti ini, yaitu tertibnya tadi lima kita sebutkan, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini tertib dalam hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW bertanya, apa itu Islam? Rasulullah menjawab dengan rukun Islam yang lima ini. Namun ada beberapa riwayat Rasulullah SAW mendahulukan haji kemudian baru puasa. Berarti syahadat, sholat, zakat, haji, puasa, dan semuanya ada dalilnya dari Rasulullah SAW. ودليل هذا حديث جبريل حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجاب بهذا وحديثه بعبد الله بن عمر رضي الله عنه بني الإسلام على خمس ثم ذكرها ومن القرآن قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا بالنسبة للصلاة والزكاة وقوله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام هذا بالنسبة للصيام وقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا بالنسبة للحج وأما الركن الخامس وهو شهادة أن لا إله إلا الله فقد تكرر كثيرا في القرآن قول الله تبارك وتعالى وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون إن ربكم الله الذي لا إله إلا هو وغير ذلك ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وفي آية هو الباطل نعم dan apa dalil bahwasanya rukun Islam itu ada lima dalilnya dalam hadis Jibril hadis yang sangat terkenal ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya wahai Rasulullah apa itu Islam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun Islam demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga Beliau bersabda bunyal islamu ala khomsin Islam itu dibangun di atas lima rukun kemudian disebutkan sama Rasulullah SAW cuma kalau hadis Jibril puasa baru haji kalau yang tadi hadis Abdullah bin Umar Islam itu dibangun di atas lima rukun disebutkan haji dulu kemudian baru puasa sedangkan dalam Al-Quran banyak walaupun tidak ada sebuah ayat yang menyebutkan secara berurutan langsung disebutkan rukun Islam itu lima tidak ada ayatnya tidak ada namun kalau kita cari secara satu persatunya ada contohnya masalah sholat dan zakat Allah Ta'ala berfirman wa aqimus sholah wa atuz zakat tegakkan sholat dan bayarlah zakat puasa contohnya kutiba alaikumus siyam Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa haji Allah Ta'ala berfirman walillahi ala nasi hijjul baiti Allah Ta'ala mewajibkan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji. Demikian juga masalah syahadat, sering sekali Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah bagi kalian kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Secara persatu-persatu ini ada dalilnya, cuma kalau lima secara berurutan dalam satu ayat, ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Hadhihi arkan Islam al-khamsa wa la yajuz idafat ay rukun jadid ilayha kama fa'alat ar-Rafidhah Syiah فإنهم يضيفون إليها ركنا ويجعلونه هو الأساس وهو الأول بل هو الأول والآخر عندهم فيقولون أركان الإسلام عندهم ستة هذه الخمس ويضيفون إليها الإمامة الإمامة اختراعا من عند أنفسهم لا يوجد في القرآن الكريم هذا الإمامة هذه الإمامة ولا يوجد كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اخترعوه من عندهم حالهم حال أسلافهم اليهود الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وحال النصارى الذين يبتدعون ويخترعون من عند أنفسهم ورهبانية ابتدعوها وقد سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الجهاد في سبيل الله أليس ركن من أركان الإسلام؟ فقال إن الجهاد لحق ولكن هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس وذكر الخمس ولم يذكر منها الجهاد في سبيل الله مع العلم أن الجهاد مرتبة من مراتب الدين أو شعبة من شعب الإيمان لكن ليس كل شعبة من شعب الإيمان تكون ركنا في الإسلام فعبد الله بن عمر رضي الله عنه يعلمنا أننا لا ندخل في الأركان ما ليس منها اجتهادا من عند أنفسنا وإن كان الجهاد عزيزا شريفا عظيما ولكن لا يجوز لنا أن نصيره من عند أنفسنا ركنا من أركان الإسلام هذا والجهاد من الدين فكيف بالإمامة التي ليست من الدين طبعا الإمامة بمفهوم Ar-Rafidhah wasy-Syi'ah. Nah. Jadi Islam memiliki lima rukun. Dan rukun Islam ini hanya lima, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tidak boleh seseorang pun menambahkan satu rukun pun untuk agama Islam. Agama Islam hanya lima yang ditetapkan sama Rasulullah SAW, sehingga tidak boleh ditambah dengan tambahan apa saja. Seperti contohnya yang dijalankan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah, mereka membuat Islam itu ada enam rukun, ditambah satu rukun. Syiah menambah satu rukun, bahkan kita katakan Syiah itu rukun yang paling penting yang ini. Tambahan yang mereka buat-buat sendiri dari akal mereka, kemudian dijadikan pondasi yang paling penting dari lima pondasi yang ada. Maka Syiah itu ada lima rukun, dan yang paling penting, rukun yang mereka buat sendiri, namanya imamah. Wajibnya beriman kepada imam 12 mereka. Dan orang Syiah ini cuma generasi yang datang mengikuti nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka pun sama seperti orang Yahudi dan Nasara, sama biasa merubah-rubah kalimat Allah Ta'ala. Seperti orang Yahudi, contohnya Allah Ta'ala berfirman yuharrifuna al-kalima amma wadhihi. Nenek moyangnya orang Syiah, yaitu orang Yahudi, biasa merubah-rubah agama Allah Ta'ala. Demikian juga orang-orang Kristen, mereka menciptakan sendiri dalam agama mereka warabaniyatan ibtada'uha. Mereka menganggap tidak nikah itu ibadah para biarawati, sehingga orang Syiah itu hanya ngikuti nenek moyang mereka, yaitu orang Yahudi dan orang Nasara. Oleh karena itu, Islam itu hanya memiliki lima rukun saja. Memang pernah ada sebuah riwayat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ditanya, wahai Abdullah bin Umar, terus bagaimana tentang jihad? Jihad merupakan amal yang luar biasa. Namun pertanyaan di sini, jihad termasuk rukun Islam enggak? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, demikianlah saya mendengar Rasulullah SAW. Yaitu saya dengar Rasulullah SAW menatapkan rukun Islam itu hanya lima, tidak menambahkan jihad. Memang kita katakan jihad termasuk bagian dari Islam, termasuk amal cabang dari keimanan, merupakan amal soleh yang sangat tinggi. Tapi ketika Rasulullah SAW tidak memasukkan jihad dalam rukun Islam, maka kita pun tidak boleh memasukkan apa saja dari selain lima ini ke dalam rukun Islam. ثم يقول السؤال الذي بعده ما محل الشهادتين من الدين يعني ما هي منزلة الشهادتين في الدين وما هي مرتبة الشهادتين في الدين. Pertanyaan selanjutnya, apa kedudukan dua kalimat syahadat di dalam agama kita? الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أصل الدين وأساسه وهي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام وهي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام فهي ركن الدين وأساسه وأصله. نعم. شهادات dua kalimat syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini merupakan pokok agama Islam. Oleh karena itu, agama Islam dibangun di atas pokok ini. Dan tidak mungkin seseorang bisa masuk dalam agama Islam kecuali pembukanya adalah kalimat syahadat. Siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, berarti dia sudah masuk Islam. Dan siapa yang tidak mau mengatakan kalimat syahadat, maka dia adalah bukan orang Muslim. وركن الشهادتين هو أعظم أركان الإسلام. Dan rukun syahadat ini, yaitu rukun yang pertama dalam Islam, yaitu rukun syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini termasuk rukun yang paling penting dari rukun-rukun Islam. Lima rukun dalam Islam ini yang paling penting dan paling urgen adalah syahadat atau dua kalimat syahadat. السؤال الذي بعد الذي يليه قال ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هناك من يقول إن معنى لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع والإيجاد إلا الله. وهذا غلط. وهناك من يقول لا إله إلا الله يعني لا إله في الوجود إلا الله، وهذا كذلك غلط. لماذا يكون هذا خطأ؟ لأننا نجد في الوجود آلهة كثيرة، وإن كانت آلهة باطلة. فالذي يقول لا إله في الوجود إلا الله كأنما يقول هبل هو الله، واللات هو الله، ومنات هو الله، والعزة هي الله، وفرعون هو الله، وهكذا. لأنه يقول لا إله يعني لا يوجد إله في الكون إلا الله. وللأسف الشديد هذا مقصود عند بعضهم، يعني ليس مجرد خطأ في اللفظ بل هو مقصود عند بعضهم. فابن عربي الصوفي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا عابد أو راهب في كنيسة. ويقولون كذلك ما في الجبة إلا الله. ويقول أبو يزيد البسطامي العبد رب والرب عبد، قول ابن عربي العبد رب والرب عبد، فليت حظ من المكلف. ولذلك حكم ابن عربي الصوفي على فرعون بأنه من المؤمنين، ونافح عن ذلك ودافع ودلل على أن فرعون مسلم. وهكذا يقول هو وغيره إن المجوس حينما عبدوا البقرة ما عبدوا في الحقيقة إلا الله، ويخبر عن نفسه أنه يوالي النصارى ويحبهم، لأنهم حينما عبدوا المسيح فهم في الحقيقة ما عبدوا إلا الله. ولذلك يقولون لا إله في الوجود إلا الله، وهذا غلط. وهناك من يقول لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. هل يوجد أحد قادر على الاختراع غير الله؟ لا يوجد، يعني قادر على الإيجاد من العدم، لا يوجد إلا الله تبارك وتعالى. لكن هذا الوصف وحده لا يكفي لقولك لا إله إلا الله. فما من أحد على وجه الأرض إلا وهو يعلم أن الله هو الخالق وهو الرازق، هو الذي خلقنا من عدم، وهو الذي رزقنا في بطون أمهاتنا. الكل يعلم هذا، ولكن دعوة الأنبياء والمرسلين جاءت أخص من ذلك. وبينت أنه لا يكفي أن تقول إن الله خالق ورازق، بل لا بد أن تقول لأنه هو الخالق والرازق فلا أعبد أحدا معه. ولذلك فالصواب في معنى لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله. لا معبود حق إلا الله. يوجد معبودات باطلة كثيرة، ولكن معبود الحق واحد هو الله. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. Pertanyaan selanjutnya apa makna kalimat la ilaha illallah? Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat agung, namun manusia berbeda-beda dalam memahami maknanya. Ada yang mengatakan la ilaha illallah itu artinya tidak ada sesembahan yang ada di alam semesta kecuali pasti Allah. Ada juga mungkin terjemahan yang terkenal di negeri kita, tiada Tuhan selain Allah. Atau perkataan tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah. Dan banyak penafsiran-penafsiran la ilaha illallah, dan penafsiran-penafsiran ini sangat jauh sekali dari maknanya. Oleh karena itu ada juga beberapa kelompok yang keliru dalam memaknai kalimat la ilaha illallah bukan karena kekeliruan semata, tapi mereka memang memiliki keyakinan dalam kekeliruan ini, yaitu penerjemahan seperti itu yang keliru disebabkan karena keyakinan sebelumnya, bukan karena keliru lafadznya saja, tapi memang memiliki tujuan mereka ketika menafsirkan dengan la ilaha illallah dengan tafsiran yang bermacam-macam. Contohnya, ada seseorang yang sudah dihakimi kafir oleh para ulama, dinamakan dengan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini pencetus akidah namanya Wahdatul Wujud, sudah dikafirkan sama para ulama dan akidah ini tersebar hatta di negeri kita ini. Yaitu dia mengatakan bahwasanya sesuatu yang muncul dan ada, yang ada wujudnya pasti Allah. Berarti mereka mengatakan semua yang ada wujudnya dan bisa kita lihat mata berarti itu Allah Ta'ala. Sehingga Ibnu Arabi ini sering sekali mengatakan kalimat-kalimat kufur, seperti dia mengatakan tidak ada anjing dan babi kecuali itu Allah. Tidaklah Allah kecuali pendeta yang sedang beribadah di gereja. Bahkan Ibnu Arabi ini dia membela mati-matian Fir'aun. Kata dia, Fir'aun ketika mendakwakan saya itu Tuhan, benar, karena Fir'aun memang Tuhan karena wujudnya ada. Demikian juga Ibnu Arabi ini membela orang-orang Majusi. Orang Majusi ketika menyembah kepada api, atau Hindu Buddha ketika menyembah kepada binatang, kepada sapi atau kerbau atau yang lainnya, kata orang ini benar karena memang sapi itu Allah, api itu Allah. Bahkan dia punya, dia juga dekat sama orang Kristen, bahkan mengatakan orang Kristen itu benar. Ketika orang Kristen menyembah Nabi Isa, Nabi Isa itu memang Tuhan, semuanya Tuhan. Kenapa? Karena penerjemahan dia, dia mengatakan tidak ada sesuatu yang wujudnya ada di dunia kecuali pasti itu adalah Allah Ta'ala. Kenapa seperti ini? Karena fatalnya keyakinan sebelumnya. Oleh karena itu Ibnu Arabi dikafirkan sama para ulama. Demikian juga sebagian orang mengatakan la ilaha illallah itu artinya adalah tidak ada yang bisa menciptakan kecuali hanya Allah. Kita mau mengatakan benar, tidak ada yang bisa menciptakan hanya Allah Ta'ala, kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Namun kalimat ini untuk memaknai kalimat la ilaha illallah enggak bisa. Ini kalimat la ilaha beda. Oleh karena itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, la ilaha illallah itu artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Orang kafir, mereka percaya Allah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mendatangkan musibah dan yang lainnya. Cuma mereka tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka kita katakan, jika seandainya Anda meyakini Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, berarti hanya beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Dan inilah makna kalimat la ilaha illallah. Sehingga la ilaha illallah itu artinya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Ta'ala. ثم ذكر سؤالا جديدا قال ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه. هذا السؤال مهم جدا، ولذلك سيأخذ في التفصيل كثيرا ضمن أسئلة جديدة كذلك سوف نتدارسها فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. وذلك أن كثيرا من الناس يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولكنها للأسف الشديد لا تنفعهم. لماذا لا تنفعهم؟ لأنها تفتقر إلى هذه الشروط السبعة والمدلل عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يعلمها، لا يعلم ماذا يقول، هذا لا ينتفع بها. والذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يؤمن بها في قلبه، هذا كذلك لا ينتفع بها. والذي يقول لا إله إلا الله ثم لا ينقاد لها، هذا كذلك لا ينتفع بها. والذي يقول لا إله إلا الله ثم لا يكفر بالآلهة من دون الله، يقول لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله، يعني يعبد غير الله ثم يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله، هذا لا ينتفع بها. فهناك شروط لا بد من تحققها. لذلك جاء هذا السؤال، ما هي شروط لا إله إلا الله؟ وهي سبعة، وقال بعضهم هي ثمانية. نعم، سنذكرها إن شاء الله. Pertanyaan selanjutnya, apa syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah? Ini pertanyaan sangat penting karena banyak orang yang tidak mengetahui. Banyak orang beranggapan kalau saya membaca la ilaha illallah pasti masuk surga, padahal dia tidak tahu maknanya apa, tidak menjalankan konsekuensinya, demikian juga tidak ada keyakinan dalam hatinya, cuma lisan saja mengatakan. Demikian juga dia tidak menerima dan tidak mengamalkan ikhlas atau jujur dan yang lainnya. Oleh karena itu, kita katakan tidak semua kalimat la ilaha illallah bisa memberikan manfaat kepada orangnya. La ilaha illallah itu memiliki syarat. Jika syarat ini dijalankan, maka la ilaha illallah akan bisa bermanfaat. Kalau tidak, maka walaupun orang itu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena tidak menjalankan syarat-syaratnya, maka kalimat ini pun tidak bermanfaat. Dan ada berapa syaratnya? Syaratnya ada 7. Syarat la ilaha illallah itu ada 7. Sebagian ulama menambahkan 1 menjadi 8. Hadhihi syurut nazamaha ba'dhum biqawlihi ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin والقبول لها هذه 7 علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزاد بعضهم 1/8 ولذلك قال في النظم وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء أو سوى الرحمن من الأشياء قد أُلها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الرحمن من الأشياء قد أُلها. Syarat diterimanya kalimat syahadat la ilaha illallah ini ada 7 syarat. Sebagian ulama menambahkan 1 syarat dan sebagian ulama sampai membuat sebuah syair untuk menjelaskan atau mengumpulkan ke-7 syarat atau ke-8 syarat ini. Apa syarat-syarat la ilaha illallah? Yang pertama, ilmu. Yaitu orang ketika mengatakan harus mengilmui maknanya. Kemudian yang kedua, harus yakin. Kemudian yang ketiga, harus ikhlas. Kemudian yang kelima, yang keempat, jujur. Kemudian yang kelima, mahabbah atau cinta. Kemudian yang keenam, tunduk, patuh, dan mengamalkan konsekuensinya. Kemudian yang ke-7, menerima kalimat tersebut. Kemudian sebagian ulama menambahkan 1 menjadi 8, yaitu nomor 8 adalah harus mengkufuri atau menolak sesembahan selain Allah Ta'ala. Fi hadzal qadr kifayah. Fi hadzal qadr kifayah. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحد عنده سؤال؟ سؤال عندنا نحن 3 أسئلة. لكن اليوم في جوائز. جوائز 5. 5 جوائز. لا ماشي توقيع 3 أو 5. عندنا نحن 3 أسئلة. في سؤال؟ تفضل. إيش السؤال؟ في سؤال عنده ولا جواب؟ ما سألنا بعد. Ini syekhnya mau memberikan pertanyaan. Nanti yang bisa jawab mendapatkan hadiah. Mungkin 5 pertanyaan. Si soal. Ini mau menjawab pertanyaan atau mau tanya? Siapa? Pakai Jawa aja. Idza qara'atul Qur'an bil ikhlas bi niat. Walakin في majelis fi kubri. Maksudnya baca Al-Qur'an bi ikhlas bi niat. Walakin fi kubri Ustaz. Ma hukumnya? Mafhum. Idza qara'a al-Qur'an bi ikhlas. Maqam. Ya salih dengan Rasul yaqra' al-Qur'an mathalan fi kubri wa niyatu ikhlas lillah. Lakin fi kubri. Ma hukum? Indal kubur. ما حكمه؟ نعم. أي ما هو حكم قراءة القرآن عند القبور؟ ما هو حكم قراءة القرآن عند القبور مع الإخلاص لله تبارك وتعالى؟ نحن مضى معنا أن شروط قبول العبادة، شروط قبول العبادة كم شرط؟ شرطان: الإخلاص والمتابعة، متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول إخلاص صحيح، لكن الشرط الثاني متابعة للرسول هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إلى القراءة، إلى قراءة القرآن عند القبور، ولا قرأ هو القرآن عند القبور ولا الصحابة فعلوا هذا، بل جاء الحديث الذي يدل على عدم جواز القراءة عند القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اقرأوا القرآن في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فدل هذا على أن القبور لا يقرأ فيها القرآن. كما قال في حديث آخر: صلوا في بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فكما أنه لا يجوز الصلاة في المقابر، فكذلك لا يجوز قراءة القرآن في المقابر. نعم. وإنما ترجم ثم نتم إن شاء الله. Pertanyaan, boleh enggak membaca Al-Qur'an di tanah kuburan walaupun niatnya ikhlas untuk Allah Ta'ala? Maka beliau menjawab bahwasanya ibadah itu akan diterima oleh Allah kalau ada dua rukun atau syarat diterimanya ibadah. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kasus ini memang orang itu ikhlas, sudah dapat yang satu. Syarat yang pertama ada. Dia ibadahnya ikhlas untuk Allah Ta'ala, tapi syarat yang keduanya mutaba'ahnya maka tidak ada. Berarti ini tidak dibolehkan. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas sekali ada sebuah riwayat yang melarang untuk beribadah di kuburan. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohnya bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura." Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacakan Quran di dalamnya, yaitu di rumah kalian. Yaitu kalau seandainya rumah kita tidak dibacakan Al-Qur'an seperti kubur yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Oleh karena itu berarti baca Quran walaupun niatnya ikhlas untuk Allah Ta'ala tapi di tanah kubur, maka ini tidak dibolehkan. وإنما شرعت زيارة القبور لأمرين لا ثالث لهما، هذا الذي دل عليه الدليل. الأمر الأول تذكر الآخرة، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو الدعاء للأموات. نحن ندعو الله أن يغفر لهؤلاء الأموات، وليس الدعاء، ليس دعاء الأموات، وإنما الدعاء للأموات، الدعاء للأموات. ودليل هذا أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وكذلك حينما كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم القبور يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فهذا دعاء بالسلام. وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه آمنة بنت وهب، قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها، لأن الأصل أنه إذا زار القبور أن يستغفر لهم، لكن ها هنا لم يأذن له لأنها ماتت على الكفر. قال: واستأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي. Dan perlu kita ingat bahwa tujuan orang ziarah kubur mendatangi kuburan itu hanya dua saja. Tujuan orang mendatangi kuburan itu dibolehkan dalam Islam dengan dua tujuan. Yang pertama, untuk mengingat akhirat. Seperti Rasulullah SAW bersabda, saya dulu pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang ziarahlah kalian. فَإِنَّهَا تُذَكِرُكُمُ الْأَخِرَةِ, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian dengan akhirat kalian. Yaitu untuk mengingat akhirat, bahwasanya kita nanti pun akan mati. Kemudian yang kedua, dibolehkan orang ziarah kubur dengan tujuan untuk mendoakan kebaikan bagi si mayit. Kita berdoa sama Allah Ta'ala supaya si mayit dihapuskan dosa-dosanya. Misalkan seperti Rasulullah SAW ketika datang ke kuburan ditanam jenazahnya, maka Rasulullah SAW bersabda, istaghfiru li akhikum, wahai saudara-saudara, mintakan ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni orang ini, karena dia sedang ditanya. Demikian juga Rasulullah ketika masuk kuburan beliau membaca salam, assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, ini juga doa. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu pernah minta izin kepada Allah Ta'ala untuk mengunjungi kuburan ibunya, diizinkan sama Allah Ta'ala. Kemudian minta yang kedua, untuk memintakan ampun supaya Allah mengampuni ibunya. Maka yang kedua tidak diizinkan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ibunya Rasulullah SAW meninggal di atas kekufuran. Oleh karena itu dua ini ingin dijalankan sama Rasulullah SAW, ziarah kubur kemudian meminta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosanya, tapi tidak diizinkan. Kenapa? Karena orangnya kafir. Maka dari itu selain dua ini yaitu mengingat akhirat, kemudian yang kedua mendoakan kebaikan bagi si mayit, ini tidak dibolehkan. وكذلك نجد أن الله تبارك وتعالى أمرنا بتعمير المساجد وإقامة الذكر الله تبارك وتعالى فيها وقراءة القرآن فيها. فيقول الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ويقول الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولم نجد الله تبارك وتعالى أمرنا بإقامة حلق الذكر وقراءة القرآن في المقابر. هذا ليه غير موجود في القرآن الكريم الأمر به وهو غير موجود في السنة كذلك. الله تعالى memerintahkan kepada kita untuk memakmurkan masjid, sehingga tempat ibadah, tempat orang baca Quran, tempat orang sholat, itu masjid sumbernya. Karena memang dianjurkan untuk dimakmurkan, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan innama ya'muru masajidullah man amana billah, sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Demikian juga Allah Ta'ala memuji fi buyutin adzinullah, dalam sebuah rumah yaitu masjid yang Allah izinkan untuk mengagungkan nama Allah Ta'ala. Namun tidak ada sebuah ayat yang menganjurkan kita untuk memakmurkan kuburan dalam beribadah. Kuburan bukan tempat untuk beribadah. Demikian juga Rasulullah SAW pun tidak pernah menganjurkan orang untuk memakmurkan kuburan. Yang dianjurkan adalah seseorang memakmurkan masjid Allah Ta'ala. Bal warada fi sunnah at-tahdhir من إقامة أعمال المسجد في المقابر. هذا مهم جدا. أقول بل ورد في السنة التحذير من إقامة أعمال المسجد في المقابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فالمساجد لها أعمال يجب أن نعمل هذه الأعمال في المساجد, أما تحويل هذه الأعمال إلى القبور هذا ورد التحذير بل اللعنة على من فعل هذا والحديث في الصحيحين. Bahkan Rasulullah SAW melarang dengan keras untuk memindahkan amal-amal yang bisa memakmurkan masjid dipindahkan ke kuburan. Ini sangat penting difahami masalah ini, yaitu Rasulullah SAW melarang amal-amal yang bisa memakmurkan masjid dipindahkan ke kuburan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la'anallah al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Allah melaknat Coba laknatan, kalimat laknat ini larangan sangat keras sekali. Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan sebagai masjid, sehingga fungsinya sekarang dipindahkan. Yang dulunya ibadahnya di masjid, sekarang difungsikan ini fungsinya dipindahkan ke kuburan, sehingga kuburan dijadikan seperti masjid. Ini dilarang sama Rasulullah SAW, bahkan pelakunya dilaknat sama Allah Ta'ala. Dan tidak ada kalimat laknat kecuali ancaman yang sangat keras sekali. Yaqulu al-maratibud din hadza syarata Islam iman ihsan wa ain al-muttaqin wa ain al-muhsinun wa ain as-sabirun hadha kullu yadkhul dhiman al-ma'na al-'am lil-Islam at-taqwa ma'naha an taj'al baynaka wa bayna 'adhabi Allahi wiqaya at-taqwa ma'naha an taj'al baynaka wa bayna 'adhabi Allahi wiqaya وأنت تجعل الوقاية بينك وبين عذاب الله بالإسلام وبالإيمان وبالإحسان فهذه معاني متداخلة. Jadi tadi disebutkan bahwasanya tingkatan Islam agama itu ada tiga, Islam, iman, ihsan. Terus di mana orang-orang yang bertakwa? Maka kita katakan takwa masuk di dalam tiga ini. Yaitu takwa itu kan artinya adalah membentengi diri kita dari azabnya Allah Ta'ala. Orang bisa membentengi dirinya dari azab Allah Ta'ala dengan Islamnya, atau dengan imannya, atau dengan ihsannya. Sehingga yang mengerjakan tiga ini semuanya juga dinamakan muttaqin. Jadi muttaqin bukan kedudukan berdiri sendiri, tapi masuk di dalam tiga derajat ini. Ini yang ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Al-waqt. صلاة الجنازة في في في المقابر جائزة بشرط أن تكون على طرف المقبرة على طرف المقبرة وهي تخالف الصلاة العادية في أمرين أولا أننا نصليها على طرف المقبرة خارج المقبرة في الساحة القريبة من المقبرة وليس بين القبور ثانيا هذه الصلاة صلاة الجنازة لا يوجد فيها ركوع ولا يوجد فيها سجود هي قيام فقط وقد دل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأموات في بقيع الغرقد في الساحة ما بين المسجد وبقيع الغرقد هذه الساحة تابعة للمقبرة صحيح ولكن لا يوجد فيها قبور يعني يكون هناك ساحة قريبة من المقبرة أو متصلة بالمقبرة نصلي فيها الجنازة هذه هي السنة هذه هي السنة bagaimana hukum sholat jenazah di kuburan? Maka beliau mengatakan dibolehkan karena memang ada riwayatnya, tapi harus ada dua syarat. Jadi syarat dibolehkan ada dua. Sholat di kuburan dibolehkan dengan dua syarat. Yang pertama, sholatnya dikerjakan di luar kuburan, di luar area kuburan. Kalau zaman dahulu itu ada namanya istilah namanya Baqi'ul Ghorqad. Jadi kalau kita gambarkan zaman dulu itu, ini Masjid Nabawi, ini kuburan Baqi, kemudian ada lapangan, walaupun ini ikut atau dekat nempel dengan kuburan, tapi ini lapangan ini tidak ada kuburan. Biasanya kalau sholat jenazah di sini, Rasulullah SAW itu dulu kalau sholat jenazah di sini, yaitu di lapangan. Nah, boleh sholat di sini, sholatnya di sini dibolehkan. Tapi kalau sholatnya di kuburan, langsung menghadap kepada kubur, maka sebagian ulama tidak membolehkan karena ada larangan jelas. Jangan sekali-kali kalian sholat menghadap kubur, itu ada larangan jelas sekali dalam masalah ini. Jadi syarat yang pertama, dikerjakan sholatnya di luar kuburan, di area luar kuburan. Yang kedua, sholat jenazah ini dibolehkan untuk dikerjakan di situ karena kenapa? Karena tidak ada ruku dan sujudnya. Kalau sholat yang ada ruku dan sujud, maka hukumnya tidak dibolehkan. Hukumnya tidak dibolehkan, tapi kalau tidak ada rukuk dan sujudnya, maka diberikan keringanan. Nah, insyaallah silatna. Silatna nahnu ladun waqt. نحن نسأل إن شاء الله ويوجد بعض الجوائز أحضرها الإخوة جزاهم الله خير هذه جوائز مقدمة من من؟ طيب فقط جوائز هذا يعني شرف لنا نحن نحب هذا والله طيب سؤال الأول ما هو المعنى الصحيح للا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله من غير ترجمة ما شاء الله صاروا يتكلمون اللغة العربية ما شاء الله ما شاء الله سامي الجائزة طيب تفضل ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير نعم هذه يأخذ جائزة واحد من الإخوة يوصل الجائزة جزاك الله خير بارك الله فيك طيب السؤال الثاني مراتب الدين ثلاثة مراتب الدين ثلاثة إسلام إيمان إحسان ما هو الدليل؟ تingkatan agama tiga Islam iman ihsan dalilnya apa? دليل. تفضل. حديث جبريل. حديث جبريل حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الإسلام ما هو الإيمان ما هو الإحسان أحسن جزاك الله خير بارك الله فيك إن الشيخ مبارك بارك الله فيك طيب سؤال كم فقط كم كم شرط للا إله إلا الله Tafadhal. Pertanyaan berapa? Berapa dulu? Berapa nanti aja penyebutnya nanti. Berapanya tapi? Kam? Ada berapa? Sab'ah. Sab'ah. Ahsan, jazakallah khair. Sab'ah waqil thamaniyah. Waqil thamaniyah. Ahsan, jazakallah khair. Nakhud kaman? Masyidah. Tayyib. من أركان الإسلام صوم رمضان ما هو الدليل على هذا من القرآن الكريم ما شاء الله تفضل كتب عليكم الصيام ممتاز طيب طيب كذلك من أركان الإسلام حج البيت أو حج البيت ما هو الدليل على هذا من القرآن طيب بارك الله فيك تفضل جزاك الله خير هذه جائزة بينكما بارك الله فيكم وجزاكم الله خير صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه